Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim: Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih walatamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian kita masih di surat Asy-Syams ya. Dan kemarin kita telah menjelaskan tentang pentingnya tazkiyatun nufus, itu pembersihan jiwa. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Kadzabat Samudu bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Kadzabat Samudu bitawwaha, kaum Samud mendustakan dengan tawwaha. Apa yang dimaksud dengan tawwaha? Sebagian ulama mengatakan dari kata tughyan, yang artinya melampaui batas, ya tawut. Sebagian mengatakan seperti Muhammad bin Ka'ab, bitawwaha artinya biajma'iha, artinya kaum Tsamud semuanya mendustakan Rasulullah, yaitu Nabi Shalih alaihi salam. Dan makna pertama kata Ibnu Qayyim itu lebih kuat. Mereka kata tagha bi tagwaha, kadzabat Tsamud bi tagwaha. Tsamud, kaum Tsamud itu mendustakan karena mereka melampaui batas, karena kesombongan mereka. Ayat ini akhi menunjukkan bahwa sebab suatu kaum itu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang pertama yaitu al-kibr, kesombongan mereka. Kesombongan. Kaum Tsamud bersombong diri. Sombong terhadap ayat-ayat Allah, sombong terhadap Nabi Shalih alaihissalatu wassalam. Maka kesombongan itu yang menyebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena hawa nafsu, karena tughyan ya, melampaui batas itu diantaranya karena hawa nafsu. Seseorang yang mengikuti hawa nafsunya, ia melampaui batasnya. Allah mengatakan kadzabat Tsamud bitaghwaha. Tsamud, kaum Tsamud itu mendustakan ayat-ayat Allah akibat daripada perbuatan mereka yang melampaui batas. Akibat mereka melampaui batas, Allah pun hati Allah jadikan hati mereka itu tertutup sehingga akhirnya mereka pun mendustakan ayat-ayat Allah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, فَأَعْقَبَهُمْ ذَلِكَ تَقْذِيبًا فِي قُلُوبِهِمْ بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ رَسُولُهُمْ مِنَ الْهُدَى وَالْيَقِينَ. Akibat perbuatan mereka yang melampaui batas, kesombongan mereka mengikuti hawa nafsu, maka Allah pun menjadikan hati mereka itu keras, tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Shalih alaihi salatu wassalam. Maka akhi a'azakumullah, tidak mungkin, akhi, orang yang sombong dan mengikuti hawa nafsu itu bisa mendapatkan hidayah. Sulit, kecuali kalau Allah menghendakinya. Makanya, siapa yang ingin mendapatkan hidayah, berarti hal-hal yang bisa menghalangi hidayah itu harus dihilangkan. Ya, kita buang kesombongan dan keangkuhan kita. Kita buang itiba'ul hawa karena kita mengikuti hawa nafsu. Dan kita jadikan bahwa kita itu betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita bisa punya sifat tunduk, insyaallah Allah berikan kepada kita apa? Hidayah. Tapi ketika kita sombong karena merasa diri kita punya kedudukan, punya harta, lalu kemudian kita pun melampaui batas, bagaimana kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Kadzabat Tsamud bi taghwaha idz imba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling buruk di antara mereka, siapa itu? Kata Ibnu Katsir namanya Qudar bin Salif. Dialah yang menyembelih untanya Nabi Saleh. Di mana ikhwata Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam firman Allah yang lain dalam surat Al-Qamar ayat 29. Allah berfirman, "Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar." Lalu mereka pun memanggil ya pemuka mereka yang bernama Qudar bin Salif ini. Dia orang yang sangat ditaati di kaumnya. Dia punya kedudukan tinggi dan orang yang mulia di kaumnya. Dan dia orang yang sangat sombong sekali terhadap Nabi Saleh alaihissalam. Maka kemudian orang ini pun pergi, ya, untuk apa? Menyembelih untanya Nabi Saleh. Idzim ba'atha ashqaha. Ya, ketika bangkit orang yang paling buruk di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah. Lalu kemudian berkatalah Rasulullah yaitu Nabi Saleh, "Naqatallah, hati-hati kalian dengan unta Allah ini. Wasuqyaha, jangan kalian melampaui batas tentang minumannya." Karena kan ya Allah memerintahkan kepada Nabi Saleh ya supaya unta ini dengan mereka berbagi hari. Satu hari ya khusus untuk kaumnya Nabi Saleh. Hari berikutnya untuk minumnya unta tersebut. Ya. Maka Nabi Saleh alaihissalam mengatakan kepada mereka, "Naqatallah, peliharalah unta Allah ini sebagai sebuah bukti keterangan hujah yang merupakan mukjizat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Saleh alaihissalam. Masukiyaha, dan jagalah hari-hari untuk minumnya." Fakadzabuhu fa'angkaruha. Tapi rupanya mereka mendustakan Nabi Saleh. Lalu mereka pun menyembelih unta Nabi Saleh. Itulah ya akhi a'azakumullah. Ya, suatu kaum ketika datang kepada mereka pemberi peringatan, sudah dijelaskan kepada mereka berbagai macam peringatan-peringatan, tapi ternyata apa yang terjadi kaum itu malah mendustakan. Allah mengatakan, "Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha." Maka Allah pun fadamdama alaihim, Allah murka kepada mereka. Bidzambihim, disebabkan dosa mereka tersebut. Karena dosa mereka itu mereka lakukan karena memang menentang. Bukan karena dosa karena terbawa oleh syahwat, Pak. Bukan dosa yang akibat daripada kebodohan, bukan. Tapi masalahnya dosa yang mereka lakukan ini akibat penentangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Dilarang oleh Nabi Saleh, jangan menyembelih unta ini. Tapi ternyata mereka sengaja ingin menyembelihnya. Maka Allah murka kepada mereka, ya akhal Islam, azakumullah. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, lalu Allah meratakan mereka. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut ya, kata Allah Subhanahu wa taala, akibat daripada perbuatannya. Akibat daripada perbuatan mereka itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang pedih kepada mereka. Itulah ya akhi ya, nasib setiap kaum yang yang mendustakan ayat-ayat Allah, pasti Allah akan azab mereka, pasti itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah. Di antara doa yang Rasulullah mintakan untuk umatnya supaya umatnya tidak dibinasakan oleh Allah seluruhnya. Dan ternyata Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun memang ada sebagian umat Islam akibat daripada dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat mereka, diberikan oleh Allah peringatan demi peringatan. Diberikan musibah, bencana, banjir, longsor, supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwatul Islam, tentunya itu bagi orang-orang Islam sebagai apa? Kafarat, ya, penebus dosa-dosa mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna ummati ummatun marhumah. Umatku ini, kata Rasulullah, umat yang disayangi oleh Allah. Laisalah azabun fil akhirah. Mereka tidak akan diadab di akhirat nanti. Wa innama azabuha fid dunya. Tapi adab umatku itu hanya di dunia saja. Dengan cara apa? Bil qatl, dibunuh. Kita lihat kaum muslimin di mana-mana dibunuh sekarang ini, Pak. Di Myanmar, di Rohingya, Rohingya, ya. Di negeri-negeri di Suriah, di sana, masya Allah. Kata Rasulullah, adab kaum muslimin itu hanya di dunia. Dengan apa? Bil qatl, dengan dibunuh. Wazalazil, gempa bumi. Wal fitan, dan fitnah-fitnah, ujian-ujian yang menimpa mereka. Tapi itu semuanya untuk menggugurkan dosa-dosa mereka, sehingga ketika mereka kembali kepada Allah, Allah sudah ampuni dosa-dosa mereka. Makanya mereka kaum muslimin yang dibunuh tersebut, ya, Allah sebagai kafarat untuk dosa-dosa mereka. Walaupun kita sebagai kaum muslimin yang melihat demikian, tetap kita tidak ridha, akhi. Kita berusaha untuk membantu mereka, menolong mereka, karena kita sebagai kaum muslimin, sesama kaum muslimin itu, kata Rasulullah, kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha. Ya, bagaikan bangunan yang saling apa? Mengokohkan. Kal jasadil wahid, kata Rasulullah, seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad. Apabila sebagian jasad terkena sakit, semuanya kena sakit. Demikian kita, ya akhal Islam. Tapi ya akhi, yakinlah, pertolongan Allah pasti datang. Pasti Allah akan mengadab orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke surat selanjutnya. Surat Al-Balad. Allah taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ. Tidak, aku bersumpah dengan negeri ini. Ya, berkata Mujahid, la artinya la radda alaihim, ya, tidak ada bantahan untuk mereka. Tidak ada penolakan untuk mereka. Uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Kata Ibnu Katsir, hadza qasamun minallahi azza wa jall. Ini sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, bi Makkah ummil qura, dengan Makkah. Fi hali kauni sakin fiha halan. Ya. Di mana keadaan orang yang tinggal di sana pada waktu itu. Yunabbih ala azamati qadriha fi hali ihrami ahliha, untuk memperingatkan tentang bahwa Makkah itu agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita pernah sebutkan, akhi, ya, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan akan keagungan sesuatu tersebut. Allah mengatakan, tidak, aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Mekah. Apa sih keistimewaan Mekah? Banyak. Yang pertama, Mekah itu adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW sabda, ahabbul biladi ilallah Mekah. Mekah itu adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, Mekah itu negeri haram. Iya. Dan yang mengharamkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa sih yang dimaksud dengan negeri haram, Pak? Artinya diharamkan padanya perbuatan-perbuatan maksiat. Dan perbuatan maksiat di kota Mekah itu lebih besar dosanya dibandingkan di luar kota Mekah. Kalau sholat di Masjidil Haram aja dilipat gandakan sampai 100 ribu kali lipat, berarti dosa pun sama. Makanya hati-hati kalau antum pergi ke Mekah, ke Madinah untuk umroh, jangan sampai ya, ya berbuat dosa. Kenapa? Dosa di sana itu lebih besar, Pak. Tapi terkadang godaannya besar juga, Pak, di sana itu. Ya, bagi umroh ngelihat akhwat cantik-cantik dulu, ya. Matanya jelalatan padahal dekat Ka'bah, luar biasa. Maka dari itulah ya akhul Islam azakumullah. Ini keutamaan yang kedua, bahwa negeri Makkah itu termasuk negeri apa? Haram. Keutamaan yang ketiga, negeri Makkah ada padanya masjid yang pertama kali Allah bangun. Masjid apa itu? Masjidil Haram. Kapan Masjidil Haram dibangun? Dan siapa yang pertama kali membangun Masjidil Haram? Sebagian ulama mengatakan Masjidil Haram itu yang membangun para malaikat. Iya. Yang membangunnya siapa? Para malaikat. Sedangkan Masjidil Aqsa yang membangunnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa sekitar 40 tahun. Makanya orang yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu yang membangunnya Nabi Sulaiman salah besar. Iya. Masjidil Haram dibangun oleh para malaikat. Dasar-dasarnya telah diletakkan oleh para malaikat. Yang kemudian di zaman Nabi Ibrahim, Allah menyuruh untuk menyempurnakan bangunan Ka'bah. Dan Masjidil Haram ini akal Islam mempunyai keistimewaan apa? Yaitu sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Subhanallah. Makanya saya merasa heran ya dengan jamaah umroh yang lebih banyak tinggal di Madinah dibandingkan di Mekah. Ya. Seharusnya kebalik. Di Mekah lebih lama dibandingkan di mana? Di Madinah. Kenapa? Kalau mau mencari pahala tempatnya di Mekah. Memang sih kalau masalah nyaman lebih nyaman di Madinah, Pak. Tapi kalau untuk besarnya pahala di Mekah lah tempatnya. Kenapa? Karena dengan kita banyak sholat di Masjidil Haram, dua rakaatnya saja 100.000. Kalau antum memperbanyak sholat di situ, ya pulang-pulang udah dapat berjuta-juta. Ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ikhwatul Islam azakumullah. Dan di situ ada Ka'bah. Di mana Ka'bah adalah rumah ibadah yang pertama kali Allah bangun. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata. Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah bangun adalah yang ada di Mekah, itu Masjidil Haram. Dan sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa yang membangun Masjidil Haram itu para malaikat. Dan ya akhi, Ka'bah itu kata Rasulullah itu bertepatan dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh. Ya ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'raj kan, dan Rasulullah sampai ke langit yang ketujuh, Rasulullah melihat apa? Baitul Ma'mur. Yang disebutkan kata Rasulullah, Baitul Ma'mur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kalau mereka sudah keluar, mereka tidak akan masuk lagi. Berarti setiap hari itu diganti oleh malaikat yang baru, 70.000. Terus saja, Masya Allah. Ya. Ini menunjukkan Baitul Ma'mur, masjid yang atau rumah yang ada di mana? Di langit ketujuh itu tepat ya di Ka'bah. Di antara keutamaan Mekah bahwa Allah menciptakan bumi itu dari Mekah terlebih dahulu. Lalu kemudian Allah hamparkan dari Mekah ya menjadi bumi semuanya. Makanya disebut dengan Ummul Qura. Kenapa disebut dengan Ummul Qura? Ibunya negeri-negeri. Kenapa? Karena semua yang ada di bumi ini dihamparkan dari asalnya dari Mekah. Dari Mekah lah kemudian Allah hamparkan. Maka disebut dengan Ummul Qura. Ini akhi azakumullah, jadi antara keutamaan kota Mekah. Maka kota Mekah ini subhanallah ya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kota Madinah. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Tidak, aku bersumpah dengan negeri ini. Dari Ibnu Abbas La uqsimu bihadal balad yani Makkah. Wa anta hillum bihadal balad. Anta ya Muhammad yahullu laka an tuqabil fih. Wa kadha ruya an Sa'id bin Jubair wa Abi Salih wa Atiyah wa Dhuhaq wa Qatadah wa Suddi wa Ibn Zaid. Yeah. Artinya halal untukmu bagi Muhammad, bagi engkau wahai Muhammad. Kata Mujahid, ma asabta fi fa huwa halalun lak. Apa yang kamu dapatkan padanya itu halal untukmu. Wa anta hillum bihadzal balad, kata Qatadah, anta bihi min ghairi harajin wal itsim. Artinya engkau tinggal di situ dengan tanpa ada kesulitan dan dosa. Iya. Yeah. Al-Hasan Al-Basri berkata, ahallahallahu lahu sa'atan min nahar. Allah menghalalkan untuk Rasulullah kota Mekah beberapa saat dari siang. Jadi kata wa anta hillun bihadzal balad. Iya, ada dua makna. Makna yang pertama artinya engkau tinggal di negeri ini dalam keadaan apa? Aman, sentosa, tenteram, tanpa dosa. Dan makna yang paling kuat yang kedua ini yang disebutkan oleh para ulama, artinya negeri ini Allah halalkan untukmu sesaat dari siang. Kapan itu? Ketika Fathu Makkah. Iya. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal balad harramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini yaitu Mekah, kata Rasulullah, Allah telah mengharamkannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihormatillahi ila yaumil qiyamah. Maka Mekah itu haram dengan keharaman Allah sampai hari kiamat. La yu'dadu syajaruha wa la yuqtala khalah. Tidak boleh pepohonannya ditebang. Tidak boleh duri-durinya itu dicabut. Wa innama uhillat liya sa'atan minan nahar. Dan sesungguhnya Mekah itu dihalalkan untukku sesaat dari siang saja. Itu ketika apa? Ketika Fathu Mekah, ketika Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, dihalalkan untuk Rasulullah hanya sesaat dari siang itu. Wa qad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil amas. Dan keharamannya telah kembali pada hari ini sebagaimana sebelumnya haram. Ala falyuballighi syahidul ghaib. Hendaklah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Iya. Kemudian dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW sabda, fa in ahadun tarakhasa biqitali Rasulillah. Kalau ada orang yang berhujah, lalu dahulu saja Rasulullah SAW memerangi Makkah, boleh dong kalau begitu saya memerangi Makkah. Ini waktu itu terjadi di zaman Hajjaj bin Yusuf. Zaman Hajjaj bin Yusuf memerangi Mekah, lalu kemudian berdalil dengan Rasulullah saja dahulu pernah memerangi Mekah. Ternyata yang Rasulullah kabarkan akan terjadi benar terjadi. Kata Rasulullah, kalau ada seseorang yang apa namanya ya berhujah dengan perbuatan Rasulullah, faqulu, katakan kepada mereka, innallaha adina li rasulihi. Sesungguhnya Allah hanya mengizinkan untuk Rasulnya saja. Walam ya'dan lakum. Dan Allah tidak mengizinkan untuk kalian. Subhanallah, ya akhi, ya. Dan hadis ini ditolak oleh orang Syiah. Bahkan sampai hari ini orang-orang Syiah ingin sekali memerangi Ka'bah, Mekah. Dan Rasulullah mengabarkan nanti akan ada suatu pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Maka Rasulullah, yagzu jaisunil Ka'bah. Akan ada sebuah pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Fi faida kanu bi baida'a minal ard, ketika mereka berada di sebuah tanah lapang. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tiba-tiba Allah tenggelamkan mereka dari awal sampai akhir. Itu nanti akan ada. Sekarang aja sudah banyak niat-niat ingin memerangi, termasuk itu kaum Houthiin yang di Yaman itu kan. Mereka bercita-cita untuk menyerang apa? Ka'bah. Di Iran saja mereka membuat Ka'bah tandingan, Pak. Iya. Bahkan menurut keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah, Imam Mahdi mereka itu nanti akan menghancurkan Ka'bah, memerangi Masjidil Haram, subhanallah. Iya, itu Imam Mahdinya mereka, kayaknya si Dajjal kalinya. Ya kan yang memerangi Ka'bah nanti Dajjal kan. Tapi kemudian Dajjal tidak masuk, bisa masuk kota Mekah dan Madinah, ya akhul Islam, azakumullah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Kita lanjutkan. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau halal dengan negeri ini, yaitu ya Allah halalkan untuk Rasulullah negeri ini sesaat dari siang ketika Fathu Makkah saja. Setelah itu diharamkan kembali. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad, dan apa yang melahirkan, dan demi apa yang melahirkan dan apa yang ia lahirkan. Wa walidin wa ma walad. Ibnu Abbas berkata, al walid alladhi yalid. Al walid itu artinya yang melahirkan. Wa ma walad, dan apa yang ia lahirkan, al akhir alladhi la yulad lahu, yaitu yang tidak bisa mempunyai anak. Ini penafsiran Ibnu Abbas, ya. Sementara Ikrimah berkata, al walid yaitu al akhir yang mandul. Wa ma walad alladhi yalid, yaitu yang bisa ia melahirkan. Mujahid, Abu Saleh, Qatadah, Dhahhak, Sufyan Ats-Tsauri dan Sa'id bin Jubair, demikian pula As-Suddi, Al-Hasan Al-Basri, Khusayf, Syurahbil bin Sa'ad berkata, yang dimaksud dengan wawalid, demi ayah, walid, artinya Adam. Wa ma walad, dan apa yang ia lahirkan, yaitu keturunan Nabi Adam. Iya. Dan apa yang dipegang oleh Imam Mujahid ini adalah pendapat yang kuat, kata beliau. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Ummul Qura, itu Mekah, ya. Itu sebagai kota tertua, bahkan kota pertama di dunia. Bahkan itu adalah merupakan tempat ibadah yang pertama di dunia. Maka Allah sesuainya itu dengan manusia pertama di dunia. Siapa dia? Nabi Adam. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, bahwa pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan wawalid, demi ayah, maksudnya Nabi Adam, itu sesuai dengan sumpah Allah dengan Mekah. Kenapa? Karena Mekah itu adalah merupakan kota paling tua, pertama di dunia. Maka Nabi Adam pun manusia pertama di dunia, demi Adam dan apa yang ia lahirkan, yaitu berupa anak-anak keturunannya sampai hari kiamat. Ya. Kemudian setelah Allah menyebutkan sumpahnya demi Mekah, demikian pula demi Adam dan anak-anaknya, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawabnya sumpah. Apa yang diinginkan dari sumpah tersebut? Allah berfirman, laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Al-kabad ay al-istiwa wal-istiqamah. Artinya penciptaan manusia itu istimewa. Iya. Artinya laqad khalaqnal insana sawiyan mustaqima. Artinya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Infitar, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu dari Rabbmu yang maha mulia? Padahal dialah Allah yang telah menciptakan kamu lalu membuat kamu penciptaan kamu itu sempurna. Ya. Demikian pula firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Dan memang akhirnya manusia itu, ya, diciptakan oleh Allah sangat sempurna sekali. Ya, antum lihat bagaimana para dokter sampai detik ini tak habis-habisnya menemukan keajaiban-keajaiban yang ada dalam tubuh manusia. Tuh lihat, ya, dokter mata saja, spesialis mata selalu membuat apa? Tesis-tesis tentang mata, penemuan baru, penemuan baru, penemuan baru, itu baru mata itu. Ya, belum jantung, belum otak, belum yang lainnya, belum pembuluh darahnya, belum tulangnya, belum sendinya. Luar biasa. Ikhwata Islam azakumullah. Dalam tubuh manusia saja ada 360 sendi. Satu sendinya saja fungsinya banyak sekali. Ikhwata Islam, subhanallah, makanya manusia itu betul-betul diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? sangat sempurna ya akhi, azakumullah. Sementara Imam Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan fi kabad ay nutfah, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam saripati air mani. Ya, di mana manusia diciptakan dari air mani. Ya. Tsumma 'alaqah, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Tsumma mudghah yatakabbat fil khalqi, kemudian menjadi segumpal daging. Lalu berubah menjadi manusia yang sempurna. Sementara Sa'id bin Jubair menafsirkan yang dimaksud dengan fi kabad ay fi shiddatin wa talabi ma'isyah. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, artinya dalam kelelahan mencari harta dan ya kehidupan, cari nafkah, capek. Dan memang kita ya akhi ya, di antara kita memang capek cari nafkah di dunia, cari duit, banting tulang. Ya, ada yang jualan bakso, ada yang masya Allah kerja di kantor. Ya, ada juga yang ngelembur sampai malamnya pun enggak tidur. Itu kenapa? Karena mereka memang dalam keadaan capek lelah mencari dunia. Ini penafsiran siapa? Sa'id bin Jubair. Ya. Dan sebetulnya ya akhi azakumullah, penafsiran-penafsiran ini tidak bertentangan. Dan penafsiran Sa'id bin Jubair ini juga didukung oleh penafsiran Al-Hasan Al-Basri, di mana beliau berkata al-kabad artinya yukabidu amran min umurid dunya, artinya ia bekerja keras untuk mencari dunia. Wa amran min amril akhirah, sebagaimana ia pun bekerja keras untuk mencari akhirat. Dalam satu riwayat yang lain Al-Hasan berkata ayyukabid madayiqad dunya wa syada'idal akhirah, dia harus menghadapi berbagai macam kesulitan ketika mencari dunia dan mencari akhirat. Karena itulah manusia itu hidupnya tak lepas dari perjuangan dan perjuangan. Cari dunia harus capek, cari surga apalagi. Iya. Karena memang akhi azakumullah, kita itu harus mengikuti prosedur. Ya, untuk menjadi sempurna itu tidak mudah, Pak. Kerang saja, supaya jadi kerang yang indah dan cantik saja, itu si kerang mutiara itu ya harus menyiksa dirinya dulu beberapa tahun, baru kemudian menjadi sebuah mutiara yang sangat indah. Emas saja supaya tambah bagus caranya apa, Pak? Dimasukin ke api dulu. Ya, baru kemudian emas itu menjadi bagus sekali. Demikian pula kalau kita ingin sampai kepada kesempurnaan, kita harus letih dulu. Kita ingin mencapai surga, letih dulu. Allah berfirman am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra' wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga, kata Allah, sementara belum menimpa kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kesusahan dan kesulitan sampai-sampai Rasul dan kaum mukminin berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga dengan santai-santai begitu, kata Allah? Allah juga berfirman am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa yang sabar? Kalau kita kan bisanya mengkhayal, saya pengen masuk surga, tapi maaf saya enggak siap untuk diuji. Enggak mungkin, akhi. Iya. Untuk masuk surga itu harus menghadapi berbagai macam kesulitan. Menaati Allah itu tidak mudah. Ya, terkadang ujian, cobaan, menerpa, itulah memang manusia. Mencari dunia capek, mencari akhirat juga capek, sama-sama capek. Tapi cari akhirat capeknya sebentar, nikmatnya luar biasa. Sementara dunia, setelah capek dapat dunia, kira-kira masih berlanjut nggak capeknya, Pak? Hah? Masih berlanjut. Ketika antum banting tulang dapat dunia, alhamdulillah sekarang jadi kaya. Tapi apa yang terjadi? Takut bangkrut. Iya, khawatir di masa depan saya nanti gimana. Ketika perusahaannya udah mulai kolep, wah stres sudah. Itulah dunia. Memang manusia itu selalu fikabat, ya. Dalam keadaan apa? Susah, capek. Mencari dunia capek, mencari akhirat pun capek. Tapi alhamdulillah, kalau untuk mencari akhirat walaupun capek, selalu Allah berikan kebahagiaan hati kepada seorang mukmin. Iya, betul. Ya, ketika seorang mukmin capek menghadapi berbagai macam rintangan, tapi ketika dia mengharapkan pahala, selalu tersenyum dia. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Iya. Ketika ia diberikan kesenangan, ia tahu ini hisab. Segera ia pun berusaha untuk bersyukur dan mengeluarkan infaknya. Akhal Islam, ma'azakumullah. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Dan sudah kisah sebutkan tadi apa yang dimaksud dengan apa? Kabad. Sebagian ulama mengatakan kabad itu artinya manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan kabad artinya ya yaitu bersusah payah untuk mencari dunia, demikian pula bersusah payah untuk mencari akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah ia manusia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa berkuasa atasnya? Kata Al-Hasan Al-Basri, yakni ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahadun ya'khudhu malahu. Apakah dia mengira tidak ada orang yang bisa mengambil hartanya? Kata Qatadah, Ibnu Adam yadhunnu an lan yus'al an hadzal mal. Anak Adam menyangka bahwa harta-harta yang ia miliki tidak akan ditanya oleh Allah. Iya. Jadi ini ada dua apa namanya penafsiran juga. Penafsiran yang pertama artinya apakah manusia mengira bahwa hartanya itu tidak akan ada orang yang bisa mengambilnya? Padahal Allah mampu untuk mencabut nikmat itu sekonyong-konyong dan tiba-tiba, ya tidak. Mudah. Antum sekarang kaya raya, masya Allah, ya, dengan banyak harta. Tapi ternyata antum tidak bersyukur kepada Allah. Mudah bagi Allah langsung jadi miskin sekejap bisa. Kirimin tsunami pun, kaya di mana? Di Aceh. Ludes harta benda antum, selesai sudah. Antum tidak punya miliki apa-apa, stres, jadi orang gila. Iya, ya kan kemarin waktu di mana di Aceh banyak yang stres. Kenapa? Karena tadi ia punya harta, punya rumah mewah, punya mobil mewah, habis semuanya oleh tsunami. Mudah bagi Allah mencabut kenikmatan itu. Iya. Sangat mudah. Makanya Allah mengatakan ayahsabul insanu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira tidak ada orang yang mampu terhadap dirinya untuk mengambil hartanya, untuk memberikan kepada dia azab dan ya siksanya? Maka kadang ketika kita berbuat maksiat kita lupa bahwa Allah mampu untuk mengadab kita sekonyong-konyong. Ya, cobalah kita ingat kalau kita sedang berbuat maksiat, kita langsung berpikir, gimana ya pas saya lagi berbuat maksiat, tiba-tiba malaikat maut datang menjemput kita. Tiba-tiba atap itu jatuh menjatuhkan kita. Tiba-tiba kita jatuh ke dalam bumi. Ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu, Allah mampu ya akhal Islam anzakumullah. Ayahsabul insa ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqul si anak Adam ini berkata, ahlaktu malal lubada. Ay yaqulu ibnu Adam, anfaqtu malan lubada ay katsira. Aku telah menginfakkan harta yang banyak. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi dan yang lainnya. Iya. Artinya si anak Adam ini akhi menghitung-hitung ketika berinfak. Aku ini sudah banyak berinfak. Ya masa infak mulu sih? Maka seakan-akan Allah mengisyaratkan kalian kalau mengeluarkan harta itu jangan hitung-hitung. Apalagi yang namanya berinfak, akhirnya jangan menghitung-hitung. Sebab Allah ngasih duit aja ke antum gak ngitung-hitung kok. Allah memberikan rezeki kepada kita aja gak pernah ngitung-hitung kok. Kenapa ketika kita berinfak hitung-hitung? Gak perlu dihitung-hitung. Kemarin saya infak 100 ribu, kemarin saya infak sekian-sekian, oh sebulan ini alhamdulillah sudah saya berinfak 1 juta, ada cukuplah itu. Jangan hitung-hitung akhi ya. Akhirnya dia menganggap aku sudah menginfakkan harta ini sudah banyak saya. Jangan menghitung-hitung. Karena Allah berinfak kepada kamu pun tidak pernah menghitung-hitung. Yaqul ahlaktu malal lubada. Anak Adam ini berkata, aku sudah menginfakkan harta yang banyak. Iya. Bukan sifat orang yang dermawan, orang yang mengucapkan seperti itu. Orang yang dermawan itu ketika diinfakkan, dah selesai. Yang penting saya sudah dapat pahala. Tidak pernah diingat-ingat lagi. Yang penting saya sudah berinfak, selesai. Iya. Makanya, ya akhi, kita terhadap harta itu, kalau bisa seperti ludah. Ludah itu kita butuh tidak? Butuh ludah. Tapi kita cinta ludah tidak? Kalau kita mengeluarkan ludah, sayang enggak? Aduh, sayang banget nih ludah dikeluarin. Ketika kita mengeluarkan ludah, kita ingat-ingat enggak tuh ludah? Enggak juga. Tapi kita butuh kepada ludah? Butuh. Kita pun juga butuh harta. Kita perlu kepada harta. Sangat memerlukan harta. Tapi kalau bisa kita jangan sampai harta itu disimpan di hati kita. Dan ketika kita mau berinfak, gak perlu kita sayang, merasa sayang. Aduh, ya ini harta kan saya sudah capek-capek menghasilkannya. Masa begitu saja seenaknya saya kasih fakir miskin? Jangan, akhi. Yang penting, yang paling kita pikirkan adalah apa? Pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang besar. Allah mengatakan, yaqulu ahlaktu malal lubada. Anak Adam itu berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ia menginfakkan harta yang banyak. Ayah sabu allai yarahu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada orang yang bisa melihatnya? Padahal Allah selalu mengawasi gerak-geriknya. Maka dari itu, akhi azakumullah, coba tanyakan kepada diri kita, di mana tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah? Di mana tempat yang terluput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala? Setiap perbuatan kita, walaupun kita bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, Allah Maha tahu. Tapi terkadang seringkali kita ketika bersendirian, tidak ada orang yang melihat, kita berani berbuat dosa. Ya. Padahal kata Ibnu Abbas, hai anak Adam, jauhilah dosa. Karena pengaruh setelah dosa itu lebih berat daripada dosa tersebut. Rasa gembiranya kamu ketika kamu berbuat dosa, kata Ibnu Abbas, itu lebih berat dari dosa. Rasa sedihnya kamu ketika kamu terluput tidak melakukan dosa, itu pun lebih berat daripada dosa. Dan takutnya kamu terhadap angin untuk membuka pintu kamu ketika kamu berbuat maksiat, itu lebih besar daripada dosa. Kadang kita lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah. Di saat kita sendirian, tidak ada orang yang lihat, kita berani berbuat maksiat. Sementara Allah senantiasa melihat kita. Tapi ketika ada orang, kita ketakutan. Padahal Nabi aku berkata kepada kaumnya, ya. Kata Nabi aku bapa kepada kaumnya, ya. Wahai kaumku, apakah kaumku itu a'azzu alaikum minallah, lebih kalian takutkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai akhi ya, kita lebih malu kepada manusia, lebih takut kepada manusia. Di saat sendirian kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat ada seorang laki-laki yang akan datang membawa pahala-pahala sebesar gunung Tuhamah. Kemudian tiba-tiba pahala-pahala itu dihancur leburkan oleh Allah. Lalu kemudian ditanya, hai Rasulullah, siapa dia? Merugi sekali hai Rasulullah. Kata Rasulullah, hum qaumun ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka orang-orang yang melewati malam sebagaimana kalian lewati. Walakinnahum ya idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tetapi mereka itu apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Rupanya takwanya itu di saat di hadapan manusia saja. Tapi ketika dia sendirian, dia seakan-akan menganggap Allah tidak tahu. Dia seakan-akan menganggap Allah tidak melihat. Maka ia pun dengan semerta-merta ia berbuat maksiat dan tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kata para ulama kalau dia berbuat maksiat itu karena terdorong oleh syahwat lalu dia bertaubat kepada Allah. Dengan orang yang ketika di depan orang kelihatan takwa, tapi ketika sendirian enggak takut sama sekali kepada Allah. Maka orang seperti ini masuk dalam hadis tadi. Na'udzubillah. Makanya Allah mengatakan ayahsabu allai allam yarahu ahad. Apakah manusia mengira tidak ada yang melihat dia? Tuh lihat orang-orang yang korupsi itu, Pak. Masuk dalam ayat ini. Kamu yang korupsi ngambil uang, ya, enggak ada orang yang tahu. Kamu kira Allah tidak tahu? Dan bagi Allah mudah untuk membongkar aib kamu, gampang bagi Allah itu. Ya. Sepinter-pinternya kamu menyembunyikan perbuatan dosa kamu, Allah lebih pintar. Dan Allah lebih mampu untuk membongkar aib kita. Gampang, gampang. Maka dari itulah ya akhal Islam, azakumullah. Allah di sini mengingatkan, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah manusia mengira tidak ada yang bisa melihatnya? Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita lanjutkan surat Al-Balad ini pada pertemuan yang akan datang. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.